Bila kita merawat anak zina, apakah itu suatu kebaikan? Karena dia dibuang oleh orang tuanya. Ya dia manusia atau bukan? Hah? Ya namanya manusia. Perintah untuk berbuat baik itu berlaku untuk seluruh manusia. Jelas ya? Nah, dia dibuang orang tuanya. Ya ini juga dari hal yang apa namanya membolehkan seorang untuk merawatnya. Dan dia bagian dari amalan salih. Bagaimana hadis tentang anak zina masuk neraka? Ada hadis yang mirip dengan ini dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Sahihah. Dan pengarahan hadis itu maknanya bahwa anak zina itu berasal dari air yang jelek, air yang buruk, dari hal yang tidak syah. Ya, maka biasanya yang tumbuh dari hal ini itu biasanya kepada arah yang tidak baik. Ya, dan arah yang tidak baik arahnya ke neraka. Jelas ya? Tapi bukan artinya setiap anak zina dipastikan masuk neraka, tidak. Bukan itu makna dari hadis, tapi ini dari kecenderungan. Ya, dari kecenderungan. Jelas ya? Apakah Ustaz pernah mendengar riwayat ada anak zina jadi baik atau jadi ulama? Wallah alamnya saya enggak tahu sih. Tapi itu tadi yang terkait dengan hukum permasalahan. Wallahu alam.